السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا شيخ رمتي، kita lanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahafan sampai pada pasal yang berikutnya, masih berkenaan dengan bentuk-bentuk godaan syaitan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, faslun wa min kaydihi wa khida'ihi annahu ya'muru ar-rajula binqita'ihi fi masjidin aw ribatin aw zawiyatin aw turbatin wa yahbisuhu hunaka. Di antara tipu daya syaitan dan di antara rencana jahat syaitan adalah dia memerintahkan pada seseorang untuk inqita'i fi masjidin, untuk terus-menerus menetap di masjid tertentu atau di tempat-tempat tertentu atau di sisi-sisi tertentu atau di tanah-tanah tertentu. Wa yahbisuhu hunaka, dan kemudian dibisikkan untuk terus dia menahan diri di sana. Qul inna a'udzubikumullah yahbisuhu hunaka, yakni untuk terus-menerus menetap di satu tempat, tidak kemana-mana. Yanhahu 'anil khuruj, syaitan melarang orang tersebut jangan keluar. Yaqulu lahu, syaitan akan berkata kepadanya, mata kharajta tabadzalta lin-nasi wa saqatta min a'yunihim. Kalau engkau keluar, maka engkau berarti merendahkan diri di hadapan manusia. Ini menjatuhkan dirimu di hadapan manusia. Niscaya engkau akan jatuh kehormatanmu di mata-mata mereka. Ini bisikan syaitan. Wa dhahabat haibatuka min qulubihim, akan hilang kewibawaanmu dari mereka kalau engkau keluar dari tempatmu. Wa rubama tara fi tariqika munkaran, bisa jadi engkau kalau keluar dari tempatmu nanti engkau akan melihat kemunkaran-kemunkaran. Wa lil aduwwi fi dhalika maqasid khafiyah yuriduha minhu. Qanibdina a'azakumullah, dan musuh Allah ini memiliki tujuan-tujuan yang disembunyikan. Yuriduha minhu, yang diinginkan dari orang ini. Jangan dikira itu anjuran baik. dibisikkan kepadanya oleh syaitan, kamu itu sudah di sini saja. Kamu tetap di masjidmu, zikir, ibadah, enggak usah keluar-keluar dari masjid. Enggak usah kemana-mana. Kamu kalau keluar dari masjid, nanti kamu akan lihat kemunkaran, lihat yang haram, lihat ini. Nanti kamu nanti akan jatuh derajatnya, dan di mata manusia kamu tidak memiliki kedudukan lagi. Udah, jangan keluar, di sini saja. Qul inna a'udzubikumullah tiati. Ini namanya tipu daya. Tipu daya itu sepintas kelihatannya benar. Tetapi di balik itu, kata Ibnu Qayyim, lil aduwi fi dzalika maqasid khafiyyah. Bahwa musuh Allah ini memiliki tujuan-tujuan yang tersembunyi. Yuriduha minhu, yang dia inginkan dari orang ini. Apa itu tujuannya? Al-kibru minha, di antaranya kesombongan. Wahtiqarin nas, dan meremehkan manusia. Wahidin namus, menjaga nama. Nama diri, nama baik. Waqiyamur riasah, untuk menegakkan kepemimpinan dalam masalah agama. Wa mukhalatatun nas tudhib dzalik, katanya kalau dengan bergaul dengan masyarakat atau bercampur dengan manusia akan menghilangkan itu semua. Akan menghilangkan derajatmu yang tinggi jadi jatuh. Dan engkau namanya tidak lagi seharum yang kemarin. Qul inna a'udzubikumullah, sehingga mereka terus-menerus berada di tempatnya. Apakah di masjid terus-menerus, atau di satu tempat yang dikatakan tempat keramat terus-menerus, atau di tempat tertentu yang dijadikan tempat sebagai tempat ibadah, apakah rumahnya atau mihrabnya, terus-menerus di sana. Ikhwan ibn a'azakumullah, orang yang demikian sesungguhnya yuridu an yuzara wa la yazur. Orang ini ingin ditengok tapi enggak ingin menengok. Ingin didatangi tapi enggak ingin mendatangi. Ingin dijenguk tapi enggak pernah dia menjenguk orang lain. Apa namanya ini? Akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Sungguh ini adalah akhlak yang jelek, dan ini adalah ciri-ciri orang yang sombong. Inginnya orang lain yang datang kepada dia, sedangkan dia enggak mau mendatangi orang lain. Tetapi seorang yang mulia, Rasulullah SAW, dan kemudian diikuti oleh sahabatnya yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan diikuti setelahnya oleh para sahabat, mendatangi, menengok orang sakit, menjenguk saudaranya. Qul inna a'udzubikumullah, itu adalah ibadah-ibadah yang mulia juga. Sesungguhnya itu amalan-amalan khair yang sungguh akan membawa kecintaan Allah kepadanya. Qul inna a'udzubikumullah, ketika seorang berjalan ingin menengok saudaranya, turun malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila aina turid? Kemana kamu ingin berangkat? Maka dijawab oleh orang tadi, uridu akhan li fi hadhihi alqaryah. Aku ingin menemui saudaraku di desa ini. Ditanya lagi oleh malaikat tadi, hal laka min ni'matin tarubbuha? Apakah engkau memiliki kenikmatan atau keuntungan dengan menengok orang itu tadi? Keuntungan apa kau dapatkan? Orang itu menjawab, la. Tidak, illa anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak, aku menengoknya hanya karena kecintaanku kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dijawab betul-betul ikhlas, bukan karena keuntungan apapun, maka malaikat tadi berkata, fa inni rasul, sesungguhnya aku rasul rabbika, aku adalah rasul utusan Rabbmu yang menghabarkan bahwasanya dia mencintaimu seperti engkau mencintai saudaramu. Qul inna a'udzubikumullah, ziaratul marid, menengok orang sakit, ta'ziyah, mendatangi atau menghibur orang yang sedang mendapatkan duka kematian keluarganya, atau mengantarkan jenazah, atau sekian amal ibadah. Ini juga ibadah. Jangan dikira yang namanya ibadah hanya di masjid saja. Kalau ada seseorang yang kemudian merasa kalau saya keluar dari masjid, nanti kehormatan saya akan jatuh, ini godaan syaitan. Itu jelas godaan syaitan. Karena yang namanya ibadah bukan hanya bentuk ibadah mahdhah yang ada di masjid, tetapi masih sekian banyak bentuk-bentuk ibadah lain. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya juga manusia biasa yang mereka berjalan ke sana kemari, membeli kebutuhan-kebutuhan, datang ke pasar, membeli, menjual, berdagang. Demikian keadaan mereka. Dan itu menunjukkan kalau mereka tidak sombong. Khana bin a'azakumullah, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim. Wa yuridu an yuzar wa la yazur. Orang itu ingin ditengok, tetapi enggak pernah dia menengok orang lain. Wa yaqsiduhun nas wa la yaqsiduhum, dan didatangi, dituju oleh manusia, tetapi dia tidak pernah menuju kepada siapapun. Wa yafrah bimaji'il umara'i ilaih, dan orang tadi akan bangga ketika didatangi oleh tokoh-tokoh para umara, tokoh-tokoh penguasa, pejabat-pejabat berdatangan ke orang ini. Kenapa? Karena dia enggak bisa dipanggil ke istana, enggak bisa dipanggil ke Jakarta, dia tetap di tempatnya dan dia dalam keadaan tidak mau keluar dari tempatnya, dari tempat ibadahnya. Ibadah terus menerus. Dikira yang namanya ibadah hanya zikir saja. Dikira yang namanya ibadah hanya itu tok terus-menerus begitu. Sampai orang lain datang kepadanya karena sesuatu hal, berdatangan orang untuk butuh kepadanya, tetapi dia justru merasa bangga. Lihat semua orang datang kepada saya. Lihat pejabat datang kepada saya. Lihat orang-orang besar datang kepada saya. Wajtima'in nasi indahu, dan berkumpul manusia, berkerumun mendatangi orang tersebut. Ini orang istimewa. Orang enggak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Ini orang yang masya Allah. Qala, kata Ibnu Qayyim, istima'un nasi indahu wa taqbili yadihi. Manusia berdatangan berduyun-duyun dan mencium tangannya bahwa ini waliullah. Fayatruk minal wajibati wal mustahabbati wal qurabati ma yuqarribuhu ila Allah. Berarti orang ini meninggalkan kewajiban-kewajibannya, meninggalkan sunnah-sunnahnya, meninggalkan taqarrub ila Allah, perkara-perkara yang mendekatkan diri dia kepada Allah, dia tinggalkan semuanya. Ada undangan wajib datang, dia enggak datang. Ada kewajiban sholat Jumat di masjid besar, dia tetap enggak datang. Saya tetap di sini. Saya sholat Jumatnya di Mekah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Semua wajibat wal mustahabbat, yang wajib-wajib dan yang mandub-mandub, semua ditinggalkan. Yang sunnah-sunnah seperti tadi, menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, takziah, menengok saudaranya dan sebagainya, semuanya tidak dikerjakan. Wa yata'awwad anhu bima yuqarribun nas ilaihi, diganti dengan apa-apa yang mendekatkan manusia kepada dia. Jadi semua yang mendekat dirinya kepada Allah, semua yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dia tinggalkan. Yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya, semuanya ditinggalkan. Sedangkan yang mendekatkan manusia kepadanya, dia kerjakan. Kayak kalau begini, niscaya manusia akan berdatangan pada saya. Saya ini bukan hanya terus di sini loh. Sudah 40 tahun saya di sini. Enggak pernah keluar dari tempat ini. Itu bukan satu-satunya keistimewaan saya. Bahkan saya sudah sekian lama tidak makan kecuali air putih dengan nasi putih. Bukan hanya itu, masih ada lagi. Dan saya terus berzikir setiap napas saya sekian ribu kali. La ilaha illallah. Masya Allah. Apa tujuannya? Yuqarribun nas ilaihi. Mendekatkan manusia kepada dia. Bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan. Tapi mendekatkan manusia kepada dia. Dia melihat manusia berdatangan berbondong-bondong karena ini adalah orang istimewa, manusia super. Waliyu min awliya illah, merupakan watad. Pasak bumi namanya. Ini julukan wali-wali itu ada peringkat-peringkatnya. Ada nuqaba, ada nujaba, ada autad. Tingkat autad ini yang paling tinggi, pasak bumi, yang kalau enggak ada dia bumi goyang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala, dikatakan Ibnu Qayyim, waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakhruj ila as-suq. Padahal Nabi sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam keluar ke pasar-pasar. Disebutkan dalam Al-Qur'an yamshuna fil aswaq. Bahwa para rasul pun berjalan di pasar-pasar sebagai manusia biasa. Rasul juga manusia. Qala ba'dul huffaz, wa kana yashtari hajatahu wa yahmiluha binafsihi. Disebutkan oleh para penghafal-penghafal hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke pasar membeli hajat-hajatnya. Wa yahmiluha binafsihi, dan dia membawanya sendiri, enggak dibawakan orang lain. Memikulnya sendiri. Baik yang diriwayatkan oleh Abu Faraj, Ibnu Jauzi dan lainnya. Wa kana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yakhruj ila as-suq yahmilu thiyab. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khairun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu secara kesepakatan ijma' para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ketika mereka berkata kunna naqul wa Rasulullah hayyun afdalu ummatin nabiy ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Kunna naqul wa Rasulullah hayy. Wa hadha fi sahih. Dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kunna naqul, kalimat kunna bukan hanya beliau sendiri, kami berkata wa Rasulullah hayyun, dan Rasulullah masih hidup, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalimat Rasulullah hayyun menunjukkan bahwa ini hukumnya hukum marfu'. Kenapa hukumnya hukum marfu'? Padahal ucapannya ucapan sahabat. Karena kalimat Rasulullah hayyun, Rasulullah masih hidup, menunjukkan bahwa Rasulullah tahu, Rasulullah mendengar ucapan mereka, dan Rasulullah diam. Artinya beliau setuju. Dan ini namanya hadis takriri. Qanibudina azakumullahu muslimin yang saya hormati. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebaik-baik manusia setelah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tetapi apa yang dilakukan oleh beliau? Apakah beliau terus matok di tempat tertentu? Tahu matok? Diem aja di tempat itu, ibadah terus, dikir, nggak pernah keluar, nggak pernah ke pasar, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Tidak demikian. Karena yang namanya ibadah amah, kullama amara Allah wa amara rasuluh wa amara rasuluh fahuwa ibadah. Yang namanya ibadah umum sifatnya, semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang diperintahkan oleh Rasulnya, kalau kita kerjakan dengan niat untuk Allah, maka itu ibadah. Jangan dianggap ibadah itu hanya zikir saja. Tapi ibadah sekian macam bentuknya. Menengok orang sakit ibadah, takziah ibadah, mengantarkan jenazah ibadah, menengok saudaranya ibadah, membantu tetangga juga ibadah, membantu orang yang lemah juga ibadah, membantu pekerjaan orang tua juga ibadah, berbakti kepada orang tua juga ibadah. Sekian banyak bentuk ibadah. Kalau orang itu tetap di tempatnya terus menerus, berarti dia meninggalkan sekian banyak bentuk ibadah. Berarti ini jelas bukan orang benar. Ini orang aneh, orang menyimpang. Khonibrina azakullahu Abu Bakar Siddiq yakhruj ila su. Manusia terbaik setelah Rasulnya juga keluar ke pasar. Yahmilu thiyab, membawa pakaian-pakaian dagangan. Fayabi'u yashtari, menjual dan membeli. Ini berdagang, menjual dan membeli. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya tetap beliau melaksanakan kewajibannya. Ada orang tua yang mengeluh, ini bagaimana anak saya ini? Disuruh ke pasar enggak mau, suruh bantu bapaknya di toko enggak mau, disuruh begini enggak mau. Alasannya takut dosa. Takut saya kalau keluar banyak maksiat. Di rumah terus, di kamar terus. Kita perlu tanya, itu anak ngajinya di mana? Baca buku apa? Jangan-jangan salah asuhan. Salah ngaji. Atau kalau tidak keracunan bacaan. Bacanya kitab-kitab sufi. Buku-buku sufi, buku-buku tasawuf. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikira para sahabat itu di rumah terus. Oh, mereka keluar suasananya lain. Kata siapa suasana lain? Fitnah tetap saja ada. Tetapi bukankah ada anjuran-anjuran? Kalau kamu di jalan raya, maka begini. Ada aturannya. Iyyakum wal julusu fit turuqat, kata Nabi. Hati-hati kalian, jangan duduk di pinggir-pinggir jalan. Memang hukum asalnya enggak boleh kalau enggak ada perlunya. Apa perlunya nongkrong-nongkrong, kongkow-kongkow di pinggir jalan? Ngapain? Iyyakum wal julusu fit turuqat. Kemudian ada yang berkata, ya Rasulullah, Bagaimana kalau kita memang terpaksa harus duduk di pinggir jalan? Apakah karena kerjaan atau apapun? Maka Allah menyatakan, fa in kunta la budda mina, kalau engkau harus terpaksa harus duduk di pinggir jalan karena hajat-hajatmu, karena keperluan-keperluanmu, fa'ati tariq haqqahu, maka berilah hak pejalan-pejalan kaki. Tahukah kalian apa itu hak pejalan kaki? Menjawab salam mereka ketika mereka memberi salam, menundukkan pandangan. Ini hak-hak pejalan kaki. Disuruh oleh Nabi, kalau terpaksa kamu duduk di pinggir jalan karena sesuatu hal, apakah karena dagang, atau karena kamu memiliki toko di pinggir jalan, atau, maka hendaklah kamu melaksanakan perintah-perintah tadi. Yaghuddu min absarihim, wa yahudu furujahum, atau perintah afsus salam, jawablah salam, sebarkan salam. Dan juga menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan. Jangan sampai orang yang lewat terganggu. Ini juga haqqut tariq. Fa'ati haqqut tariq. Atau haqqut a'ti tariq haqqahu. Berikanlah pejalan-pejalan itu hak-haknya. Untuk tidak terganggu jalan lewatnya. Kalau bersalam atau memberi salam dijawab. Kalau itu lawan jenis tundukkan pandangan. Ini semua hak-hak pejalan kaki. Ibn a'azakullahi kaum muslimin yang saya hormati. Bukan solusinya dengan uzlah kemudian menyendiri dari manusia. Wa marra Abdullah ibn Salam wa ala ra'sihi huzmat hatab. Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu pernah berjalan dalam keadaan di pundaknya seikat kayu bakar di pundaknya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ma yahmiluka ala hadha? Apa yang membawa engkau berbuat seperti itu, wahai Abdullah bin Salam? Waqad aghnaka Allahu 'azza wa jalla, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencukupimu. Ini ngapain kamu harus membawa seperti itu, karena padahal engkau sudah dicukup oleh Allah. Ini mampu untuk tidak membawa sendiri. Faqala, dijawab oleh sahabat Abdullah bin Salam, aradtu an adfa'a bihil kibru. Aku ingin untuk menolak dari diriku kesombongan. Aku ingin melatih diriku agar jangan sombong. Kadang-kadang kalau orang itu sombong, gengsi, suruh bawa kayu bakar di pundaknya. Saya suruh bawa buntelan, suruh bawa minuman isi ulang di pundak saya, malu saya, gengsi. Saya ini ustaz, saya ini dai, saya ini. Qanibrina azakumullah. Padahal sahabat yang mulia justru sengaja membawa sendiri dengan menyatakan, saya ingin menghilangkan kesombongan dari diri saya. Qala, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Karena sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata 'abdun fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Sungguh enggak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada sebiji darah dari kesombongan. Qanibrina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Hadisnya dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, dalam Kitabul Iman, dan juga Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan riwayat kisahnya Abdullah bin Salam diriwayatkan oleh Al-Haythami atau disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Zawaid, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dengan isnadun hasan. Kami beri nasihat kepada kaum muslimin yang saya hormati. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga pernah yahmilul hatab, pernah membawa kayu bakar dan lainnya dari hawaiji nafsih, membawa kayu bakar dan membawa semua hajat-hajat dirinya pribadi ketika dia dalam keadaan sebagai amir, sebagai gubernur di Madinah. Bayangkan, bukan orang yang biasa, tapi pejabat negara, Amirul Madinah, Gubernur Madinah, dia membawa sendiri hajat-hajatnya, tidak menyuruh orang lain. Membawa kayu bakar sendiri, membawa barangnya sendiri, membawa hajatnya sendiri, sampai ketika dia ke pasar membawa barangnya, orang-orang menyatakan, ifsahu li amirikum, kasih jalan untuk gubernur kalian, ke pasar untuk membeli hajatnya dan dibawa sendiri ke rumahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Beliau radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur sekaligus dai, sekaligus alim, sekaligus pengajar ilmu agama. Tetapi demikian keadaannya. Masa baru dai tingkat lokal, tingkat desa, kemudian sok tidak mau begini, tidak mau begitu, menjaga image katanya, dan saya tidak mau keluar rumah, saya di rumah saja. Sampai sholat jamaah tidak, sholat Jumat juga tidak. Terus bagaimana kamu berdakwah? Orang-orang berdatangan kepada saya karena saya tidak keluar. Dan saya lebih suka saya didatangi daripada saya mendatangi mereka. Qadibin a'azakum lakum muslimin yang saya hormati. Ini pun godaan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan kepada mereka-mereka yang memang mau mendengarkan bisikan syaitan. Ini orang-orang yang fi qulubihim marad. Wa kharaja Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yawman wa huwa khalifah fi hajatin lahu mashiyan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berjalan pada suatu hari dalam keadaan beliau sebagai khalifah, bukan hanya gubernur, khalifah penguasa negara Islam, keluar untuk kebutuhan hajatnya berjalan kaki sendiri. Sampai ketika dia suatu jalan kelelahan, kecapean, membawa barang sendiri, fa'aya, akhirnya beliau enggak kuat. Fara'a ghulaman 'ala himarin lahu, kemudian beliau melihat seseorang anak muda membawa atau di atas seekor keledai. Faqala ya ghulam ihmilni faqad a'yaitu, wahai anak muda tolong bantu aku. Yani angkatlah aku di kendaraanmu, aku sudah enggak kuat. Fanazala al-ghulam 'anid dabah, maka pemuda tadi turun dari kendaraannya anak itu, kemudian anak itu berkata kepada Amirul Mukminin, irkab ya Amirul Mukminin, naiklah engkau wahai Amirul Mukminin. Yani maunya si anak muda tadi Amirul Mukminin naik di keledainya, kemudian dia menuntun keledainya. Dan itu yang pantas sesungguhnya, karena seorang amir, seorang gubernur, seorang penguasa naik di kendaraannya dan dia rakyat jelata yang menuntunnya, itu wajar dan pantas. Ternyata Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyatakan, la, tidak, naik kamu. Kemudian naik anak tadi di depan dan aku naik di belakangmu. Ya, ini dibonceng. Ikhwan ibn a'azakumullah faraqiba khalfal ghulam hatta dakhala al-Madinah. Demikian keadaannya sampai masuk ke Madinah. Wan-nasu yarawnahu, dan manusia melihatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikisahkan pula tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika berjalan menuju Syam, bergantian menaik kendaraan dengan budaknya. Kamu yang naik, saya yang nuntun. Sudah lama perjalanan, baru ganti dia yang naik, budak yang nuntun. Terus bergantian. Padahal statusnya berbeda, satu penguasa, satu budak. Tetapi Umar bin Khattab membaginya dengan sama. Kamu naik, kemudian saya, kemudian kamu, terus begitu. Sampai masuk ke Syam, giliran anak muda yang naik, Umar yang nuntun. Sehingga orang-orang Syam yang sudah dibuka dan dimenangkan oleh muslimin menunggu mana yang namanya penguasa Amirul Mukminin. Ketika datang semua berkata, lihat Amirul Mukminin di atas keledainya. Kata pendeta-pendeta Nasrani, bukan. Kalau ini agama yang benar seperti yang aku baca dalam kitab-kitab terdahulu, maka khalifahnya itu yang menuntunnya, bukan yang di atas. Subhanallah, ternyata sudah diberitakan dalam kitab-kitab mereka bahwa nanti akan datang penguasa muslimin, demikian keadaannya. Ternyata betul ketika datang, ketika dikatakan wahai Amirul Mukminin, maka pemuda tadi menyatakan itu Amirul Mukminin yang menuntun, yang di bawah. Benarlah mereka-mereka pendeta yang pernah membaca dalam kitab-kitab terdahulu. Qul a'udzubillahi muslimin yang saya hormati. Demikian keadaan mereka kaum mukminin shadiqin, orang-orang mukmin yang shadiq. Mereka tidak sombong. Mereka betul-betul menyadari dirinya sebagai manusia. Dan mereka tidak mau dilebih-lebihkan. Tidak mau diangkat terlalu tinggi berlebihan. Bahkan dia menyatakan bahwa saya manusia. Dan saya adalah orang yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti biasa. Demikian keadaan semestinya. Tetapi syaitan menggoda manusia untuk menjaga katanya kehormatannya dengan menetap di satu tempat tertentu. Iya, kalau masjid. Kebanyakan bukan di masjid. Menyendirinya bertapa, cuma mereka kasih nama lain. Sesungguhnya sama. ilmunya yaitu itu juga seperti apa yang ada pada Hindu dan Buddha, yaitu bertapa di satu tempat terus menerus. Orang itu mengganti namanya, saya bukan bertapa, hanya saya ini tirakat. Bukan hanya 40 hari, 40 malam, 40 tahun. Ada yang di gua, ada yang di tempat keramat tertentu, ada yang di turbah tertentu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian bin na'azakumullah, katanya tawadu, takut dosa, takut kalau menunggu masyarakat nanti saya akan tergiur hawa nafsu dengan dunia, saya tidak mau mengingat-ingat dunia lagi, saya hanya kepada Allah saja, saya hanya ingat akhirat, katanya. Dan katanya yang semuanya adalah omong kosong, aslinya adalah kesombongan. Qanibina na'azakumullah, faslun, kata Ibn Qayyim, wa min kaidihi anahu yugri annasa bitakbili yadihi. Termasuk tipu daya syaitan adalah dia mengajak manusia atau membuat manusia agar mereka mau mencium tangannya. Wa tamassuh bihi, atau mengusap-ngusap dirinya. Wa zana'i alaihi, atau menyanjung-nyanjungnya. Wa su'alihi ad-du'a, atau berebut untuk minta didoakan. Wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu. Hatta yara nafsahu, hingga orang tadi melihat dirinya, ternyata saya terus menggelembung, semakin besar, dor, binasa dia, hancur. Kenapa? Karena sombongnya. Kenapa kok bisa jadi sombong? Syaitan membisikkan pada manusia, wahai manusia, cium tangannya, ini orang mulia, berebut untuk menyium tangannya. Syaitan bisikkan lagi, jangan cuma cium tangannya, usap badannya, kamu raupkan ke mukamu, kamu dapat berkah. Datang, begini-begini, ke muka-mukanya, berebut orang-orang berdatangan kepada orang ini. Masih belum cukup, kamu minta doanya, doa dia makbul, diterima. Maka berdiri, saya minta doakan ya, saya doakan, saya doakan. Semua berebut minta doakan kami. Fanibidina azakumullah. Akhirnya, orang tadi yang tadinya biasa saja, naik kepalanya. Terus semakin sombong. Wah, ternyata saya. Yu'jibuhu binansihi. Akhirnya dia kena penyakit ujub. Bangga diri. Falau qila lahu, kalau saja ada yang berkata kepadanya, innaka min autadil ard, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari pasak-pasak bumi. Maksudnya waliullah, tokoh-tokoh wali yang ada di muka bumi ini. Wa bika yadfa'ul bala'i 'anil khalqi, dan sungguh dengan engkau bisa tertolak bala bencana. Dengan adanya engkau bisa tertolak sekian musibah-musibah. Kami mengharapkan selamat dari musibah dengan engkau. Niscaya orang itu dhanna dzalika haqqan. Dia merasa dirinya akan berkata, iya, memang saya begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rubbama qila lahu, atau dikatakan bisa jadi kepada orang itu, innahu yutawassal bihi ila Allah taala wa yas'al Allah taala bihi wa bihurmatihi fa yaqdi hajatahum, bahwasanya dengan orang ini kita menjadikan perantara kepada Allah. Kalau beribadah kepada Allah harus lewat orang ini, kalau minta kepada Allah harus lewat orang ini, dan kalau engkau punya hajat, punya kebutuhan kepada Allah, jangan engkau meminta langsung, ucapkan pada Allah, ya Allah, aku meminta melalui kehormatan si fulan, melalui kehormatan orang ini, wali ini, habib ini, dan seterusnya, baru akan dikabulkan katanya. Kalau enggak begitu enggak akan dikabulkan. Niscaya orang itu akan menyatakan, iya memang, harus melalui saya, dan seterusnya. Qanibina azakumullah, paling tidak dia mengatakan begitu dalam hatinya, diam, senang. Fa idza ra'a dzalik, ketika dia melihat demikian, yadunnuhu haqqan, yafrah bihi, yaqa dzalika fi qalbihi, mengena di hatinya, yafrah bihi, dia gembira dengan sanjungan-sanjungan seperti itu, wa yadhunnuhu haqqan, dan mengira bahwa itu adalah hak, wa dzalika kullal halak, dan itu adalah kebinasaan, seluruh kebinasaan. Fa idza ra'a min ahadin minan nasi tajafiyan anhu, kalau sudah begini keadaannya, Maka ketika melihat ada orang yang biasa-biasa saja, tajafian anhu, tajafian, yakni kering, tidak ada sambutan, enggak ada penghormatan, enggak ada ucapan-ucapan gelar-gelar ketinggian, memanggilnya biasa saja. Aw qillatu khudu'in lahu, atau kurangnya ketundukan kepadanya, tudammir lidzalik, sungguh dia akan jengkel. Wa wajada fi batinihi, dan dia marah dalam hatinya, kurang ajar orang ini. Khodimina na'azakumullah, biasa sajalah. Semulia-mulianya engkau, tetap makhluk, tetap hamba Allah, tetap milik Allah, tetap manusia yang tidak memiliki kekuasaan apapun, tetap manusia tidak memiliki penciptaan, tidak memiliki berbagai macam apa yang dimiliki oleh Allah. Sudahlah, kamu manusia yang biasa-biasa saja. Jangan berlebihan. Qanibidina azakumullah, asalnya bisa jadi dia belum sombong. Tapi ketika orang-orang itu mengangkatnya, giliran ada orang yang memanggil dengan namanya saja, ya fulan, mengajar. Saya dipanggil namanya saja, kurang ajar orang ini. Siapa dia? Dia enggak kenal saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan mereka memanggil namamu. Mungkin belum tahu keadaanmu sekarang sebagai syekh, sebagai ustaz, belum tahu, taunya dulu. Ketika kamu masih kecil, temannya dia. Maka ketika kamu sudah besar, ketemu, ya fulan, apa kabarnya? Kamu enggak menjawab, langsung buang muka, kurang ajar, manggil saya namanya saja. Dia enggak kenal saya, kalau saya itu sudah ustaz besar, syekh kabir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu juga godaan syaitan. Wahada syarrun min arbabil kaba'ir al-musirrina 'alaiha. Dan kesombongan yang seperti ini sungguh merupakan perkara yang lebih besar, lebih jahat, lebih jelek daripada dosa-dosa besar yang orang yang melakukannya secara israr. Al-musirrina 'alaiha, orang yang terus-menerus dalam dosa besar, dengan orang yang tadi ini yang dianggap pasak bumi, bangga dikatakan dengan tawassul kepadanya, bangga dikatakan kalau dia ini adalah orang yang kalau kita minta kepada Allah dengan namanya maka dia akan dikabulkan, bangga. Itu dosanya lebih daripada orang yang minum khamr, lebih daripada zina, yang israr, yang terus menerus. Wahum aqrabus salamata minhu, bahkan ahli maksiat tadi, orang-orang ahli maksiat tadi lebih mungkin untuk bisa taubat, lebih mungkin untuk bisa selamat daripada orang ini. Orang ini yang sudah kadung dia merasa besar, merasa ujub binafsihi, merasa dirinya sebagai orang yang super, lebih daripada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ini sungguh lebih mengerikan. Sebentar lagi dia jadi taghut. Jadi taghut, disembah oleh manusia, berduyun-duyun datang manusia minta surga dan berlindung dari neraka bukan kepada Allah, tapi kepada orang ini. Kepada manusia yang katanya dia turunan Nabi. Bi, masukin gue ke surga, bi, biye. Iya, kamu masuk surga. Innalillah wa innalillahi rajiun. Apakah yang punya kunci surga itu dia? Apakah yang punya kunci surga itu manusia? Allah, Nabi sekalipun, dia diberi kesempatan untuk memberikan syafaat. Tapi bukan memiliki. Ikhwanu billahi na'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Itu pun diberikan syafaatnya kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Min makayidihi, termasuk tipu daya syaitan, yughrin nas bitaqbili yadihi. Membisikkan atau mengajak manusia untuk mencium tangannya, untuk mengangkatnya, untuk mengusap-ngusap dirinya, tabaruk, cari berkah. Kalau kamu digitu kan jangan bangga. Nanti kalian calon-calon dai, calon-calon ustaz, ketika mereka sudah mulai berlebihan, tegur. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Nanti akhirnya jatuh kepada ghulu, jatuh kepada sombong, jatuh kepada syirik, jatuh kepada sekian banyak penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Fanibina a'azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Orang yang selalu waspada dengan godaan syaitan, insyaAllah dia akan selamat. Sebab dia selalu waspada. Ini jangan-jangan godaan syaitan. Ini jangan-jangan tipuan dari syaitan. Walaupun kamu tidak menyalahkan orang itu, tapi menyalahkan syaitannya. Orang itu kita perlakukan dengan baik, jangan. Enggak usah berlebihan ya. Besok-besok jangan ya. Enggak usah. Qul inna a'udzubika muslimin yang saya hormati. Demikian apa yang dikatakan oleh Muqayyim rahimahullah pada pasal-pasal berikutnya, dan insyaallah kita akan lanjutkan biidznillah besok dan besoknya dan besoknya. Walaupun santri sudah libur, kajian tetap berjalan. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.